Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah ba'd. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, kita lanjutkan kembali untuk mempelajari bersama apa yang ditulis oleh Fadilati Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala terkait dengan panggilan dan seruan bagi pendidik dari laki-laki ataukah perempuan, dan masuk di sini ayah dan ibu. Kata beliau, syurutul murabbi an-najih fi tarbiyah wa ta'lim, syarat-syarat pendidik yang sukses dan pembina atau dalam membina dan mengajari. Jadi akan beliau sebutkan poin-poin yang sepantasnya bagi pendidik, pembina, pengajar, demikian pula orang tua memiliki hal-hal tersebut. Yang pertama kata beliau, ayyakuna mahirun fi mihnatihi, hendaknya dia mahir, bisa menguasai pada bidangnya, dalam tugasnya. Jadi kalau dia mendapatkan amanah dalam hal tajwid, berarti dia bisa memang menguasai ilmu tajwid. Nah, dan seterusnya. Mubtakirun fi asalibi ta'limi, dia berusaha untuk mewujudkan, mencetuskan metode-metode dalam pembelajarannya, penyampaian ilmunya. Muhibban liwadhifatihi wa tullabih, cinta terhadap tugas yang dia pegang, juga cinta terhadap anak didiknya. Yabdhulu juhdahu litarbiyatihim, mencurahkan tenaganya untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Memberikan bekal kepada mereka dengan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat. Mengajari mereka akhlak-akhlak yang utama. Wa ya'malu ala ib'adihim, dan juga berupaya menjauhkan anak didiknya, kalau orang tua menjauhkan putra-putrinya, anil adati as-sayyi'ah, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang jelek. Dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Fahuwa yurabbi wa yu'allimu fi anin wahid, sehingga seorang pembina, pengajar, orang tua dalam satu waktu, dalam satu kali kesempatan, dia mendidik juga mengajari, mengajari juga mendidik. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyakuna qudwatan hasanatan li ghairihi, hendaknya dia menjadi teladan yang baik bagi orang lain, bagi talabahnya, bagi putra-putrinya. Dia menjadi teladan bagi mereka, contoh yang baik bagi mereka. Fi qawlihi wa amalihi wa sulukihi, dalam hal ucapan, perbuatan, tingkah laku, ya diupayakan menjadi contoh yang baik bagi mereka. Min haythu qiyamuhu biwajibihi nahwa rabbih, baik terkait dengan kewajiban-kewajiban antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, kewajiban-kewajiban melaksanakan ibadah menjadi contoh teladan bagi mereka. Wa ummatihi wa tullabihi, ataukah terkait dengan masyarakatnya, mungkin ada jadwal ronda, jadwal ngambil jimpitan, ya, ataukah jadwal-jadwal yang lainnya. Hendaknya dia menjadi teladan, contoh yang baik bagi ya anak-anaknya ataukah talabahnya. Wa tullabihi, dengan pula terkait tanggung jawab dia terhadap tulabnya, santrinya. Mungkin dia sebagai wali kelas ataukah megang pelajaran tertentu dan seterusnya. Yuhibbu lahum minal khair ma yuhibbuhu li nafsihi wa auladi, dia cinta kebaikan itu ada terwujud bagi mereka sebagaimana kebaikan itu terwujud untuk diri dan putra-putrinya. Ya'fu wa yasfahu, dia memiliki sifat pemaaf, pengampun, memaafkan. Fa in 'aqaba kana rahiman, jika dia menghukum, memberikan hukuman, mengikop, maka disertai dengan kasih sayang. Ini tidak berlebihan, apalagi sampai jatuh dalam perkara yang dilarang dalam syariat. Ya, harus diwaspadai. Qala Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia cintai kebaikan itu untuk dirinya. Yang ketiga kata beliau, min syurutil mu'allim an-najih ay ya'mala bima ya'muru bihi at-thullab, hendaknya dia mengamalkan, melaksanakan perkara yang dia perintahkan, yang dia ajarkan kepada anak didiknya. Kalau orang tua, berarti apa yang dia ajarkan, perintahkan kepada putra-putrinya, diamalkan, dia praktekkan, dia juga melakukannya. Minal adab, terkait dengan adab, wal akhlak, budi pekerti, wa ghairiha minal ulum, dan lain sebagainya dari ilmu-ilmu yang ada. Wal yahdhar mukhalafata qawlihi li fi'lihi, hendaknya ia menjauhi, berhati-hati dari kontradiksi, bertentangan, menyelisih apa yang dia ucapkan, ataupun ya apa yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang dia lakukan, bertolak belakang. Dia katakan A tapi perbuatannya B dan seterusnya. Wal yasma' qaulallahi ta'ala, dalam dia mendengar firman Allah Azza wa Jal dalam surat As-Saff ayat 2-3, ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan perkara yang tidak kalian perbuat? Kabur maqtan 'indallah, sungguh besar dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalian mengucapkan suatu perkara yang kalian sendiri tidak mengerjakannya. peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, wa hadza inkarun 'ala man qala qawlan wa lam ya'mal bihi. Ayat ini merupakan pengingkaran, ya, atas orang yang mengucapkan sebuah ucapan namun dia tidak melakukannya, dia tidak beramal dengannya. Dan juga Rasul alaihi salatu wasalam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa maksudnya ilmu yang tidak bermanfaat? Yang kita, bahkan Rasul alaihi salatu wasalam berdoa memohon kepada Allah azza wa jalla perlindungan darinya. Asy-Syaikh menjelaskan, ai la a'malu bihi. Aku berlindung dari ilmu yang aku tidak amalkan. Wala uballighu ghairi, aku berlindung dari ilmu yang tidak aku sampaikan kepada selainku. Tayyib. Wala yuhadzibu min akhlaqi, juga dari ilmu yang tidak memperbaiki akhlakku. Rupanya doa ini ya sangat dalam maknanya. Tayyib, dan sungguh benar bahwa Rasul alaihi salatu wasalam diberikan anugerah oleh Allah Azza wa Jalla jawami'ul kalim, ya, singkat namun padat makna dan kandungan yang ada dalam sabda-sabda beliau. Semuanya itu ilmu yang tidak bermanfaat, yang Rasul alaihi salatu wasalam memberikan contoh dan teladan berlindung kepada Allah Azza wa Jalla darinya. Penyair mengatakan, ya ayyuhar rajul al-muallima ghairahu. Wahai yang mengajari orang lain. Halal nafsika kana dhata'lim. Tidakkah engkau mengajari dirimu sendiri? Ini maksudnya, ketika kita mengajari orang lain, hendaklah kita juga mengajari diri kita sendiri. Tayyib. Kalau kita sebagai orang tua, di samping kita mengajari anak, kita juga melaksanakan, menjadi teladan bagi anak kita yang terbaik. Kalau bahasa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, hendaknya kita menjadi dokter untuk diri-diri kita pribadi. Ya, hendaknya kita menjadi dokter untuk diri-diri kita pribadi. Kita lebih tahu apa sumber penyakit yang menimpa kita. Kita lebih tahu apa solusi, resep yang harus kita, ya, minum dari obat tersebut, yang harus kita terapi dengannya. Sehingga dengan itu kita pun akan selamat, dengan itu kita pun akan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini kiranya yang kita bisa pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.